Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمكم الله. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu telah kita sampaikan pembahasan dalam kitab Fatwa Arkanul Islam, di mana Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjelaskan beberapa permasalahan yang penting terkait dengan pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Di antara faedah penting yang beliau sampaikan adalah bahasanya sebuah ayat dalam Al-Quran yang sharihah, yang maknanya tegas, yang maknanya jelas, maka pasti tidak akan bertentangan dengan realita yang ada, pasti akan sejalan, akan sesuai dengan realita yang ada. Sehingga ketika seseorang menyangka bahwa ada suatu ayat dalam Al-Quran yang bertentangan dengan realita atau kenyataan yang ada, maka hal tersebut tidak lepas dari dua keadaan. Boleh jadi karena ternyata informasi yang sampai kepadanya tidak sesuai dengan realita kehidupan yang ada, ternyata bertentangan dengan realita kehidupan yang ada. Atau kemungkinan yang kedua, kata beliau rahimahullah, bisa jadi pemahaman seseorang yang salah terhadap ayat Al-Quran, sehingga mengesankan bahwa ayat tersebut bertentangan dengan realita kehidupan manusia. Kemudian juga di antara faedah penting yang beliau sampaikan adalah bahasanya janin dalam rahim seorang ibu ketika belum memiliki bentuk fisik yang sempurna, maka itu termasuk perkara gaib yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika janin masih berupa segumpal darah atau segumpal daging dan belum memiliki bentuk fisik yang sempurna, maka terkait dengan jenis kelaminnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, termasuk perkara gaib yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika janin tersebut sudah memiliki bentuk tubuh yang bisa diindra, sudah memiliki bentuk fisik yang sempurna sehingga bisa diketahui jenis kelaminnya dengan menggunakan media atau alat tertentu, maka kalau kondisinya demikian itu bukan termasuk perkara gaib karena bisa diketahui oleh manusia, jenis kelaminnya bisa diketahui oleh manusia, sehingga perlu di ketahui hal tersebut sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam memahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat yang terakhir, wa ya'lamu ma fil arham, ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa hanya Dia yang mengetahui ma fil arham, apa yang ada di dalam rahim-rahim para wanita. Maka penjelasannya demikian sebagaimana beliau sampaikan. Kemudian selanjutnya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita masuk kepada pertanyaan berikutnya. Sebuah pertanyaan yang terkait dengan keberadaan penyakit ain, kemudian pengobatan dan pencegahannya. Telah kita ketahui bahwa penyakit ain adalah suatu penyakit yang disebabkan karena pandangan mata manusia. Ketika seseorang melihat sesuatu yang mengagumkan, atau ketika seseorang merasa hasad atau dengki terhadap orang lain, sehingga dia memandang orang lain dengan penuh kebencian, maka itu bisa menimbulkan penyakit ain. Sehingga penyakit ain tidak hanya disebabkan karena pandangan mata yang jahat terhadap sesama manusia, karena benci, karena hasad, atau iri dan dengki. Namun ketika seseorang melihat sesuatu yang mengagumkan, itu juga bisa menjadi penyebab munculnya penyakit ain. Ini perlu kita ketahui. Maka penyakit ain tidak selalu identik dengan pandangan mata yang jahat, yang penuh dengan kebencian. Tidak demikian, sebagaimana akan dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab ini. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa dampak buruk yang ditimbulkan oleh penyakit ain ini bisa berupa munculnya suatu penyakit atau bahkan kematian, dan juga bisa menyebabkan kerusakan pada benda-benda mati. Sebagai contoh misalnya gelas yang tiba-tiba pecah tanpa sebab yang zahir. Biasanya gelas akan pecah ketika jatuh dari tempat yang tinggi misalnya, atau ketika dituangkan air yang sangat panas pada gelas tersebut, sehingga akan pecah atau paling tidak nyeretak. Namun terkadang gelas bisa pecah ketika ada pengaruh penyakit ain terhadap gelas tersebut karena pandangan mata manusia, sehingga sasaran penyakit ain tidak hanya manusia saja, namun juga bisa menimpa benda-benda mati. Dan kisah tentang hal ini cukup banyak diriwayatkan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah terkait dengan pertanyaan tadi. Beliau mengatakan, ra'yuna fil 'ain annaha haqqun thabitun syar'an wa hissan. Beliau menjelaskan bahwa pandangan kami, pendapat kami tentang keberadaan penyakit ain, annaha haqqun, adalah bahasanya penyakit ain merupakan sesuatu yang hak, sesuatu yang benar-benar ada. Sabitun syar'an wa hissan, yang telah terbukti kebenarannya secara syar'i dan secara indrawi. Secara syar'i maksudnya penyakit ain benar-benar ada berdasarkan Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara indrawi maksudnya memang benar-benar sesuai dengan realita yang ada. Kenyataan membuktikan bahwa penyakit ain itu memang benar-benar ada. Meskipun mungkin ada sebagian orang yang mengingkarinya berdasarkan logika, berdasarkan akal, mereka mengingkari keberadaan penyakit ain. Tidak masuk akal pandangan mata manusia bisa menimbulkan penyakit. Apa hubungan antara pandangan manusia dengan penyakit penyakit tertentu? Apa hubungan pandangan manusia dengan kerusakan pada benda-benda tertentu? Terkadang ada sebagian pihak yang mengingkari keberadaan penyakit ain dengan logika mereka, dengan akal mereka yang sangat dangkal. Namun ternyata kata beliau rahimahullah, penyakit ain itu memang terbukti kebenarannya, memang benar-benar ada berdasarkan dalil-dalil secara syar'i dan berdasarkan realita yang ada. Qala Allah Ta'ala, adapun terkait dengan dalil secara syar'i yang menunjukkan tentang adanya penyakit ain adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qalam ayat 51. Allah berfirman, wa iyyaka billadina kafaru la yuzliquna bi absarihim. Yang artinya Allah berfirman, dan hampir-hampir saja alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, la yuzliquna bi absarihim, mereka menggelincirkanmu bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Ayat tersebut berkisah tentang kebencian orang-orang musyrik di kota Mekah yang sangat besar terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah berbagai upaya mereka lakukan untuk mencelakakan beliau sallallahu alaihi wasallam, namun selalu gagal. Kegagalan demi kegagalan dialami oleh mereka. Akhirnya mereka merasa sangat benci terhadap Nabi alaihissalatu wassalam, sangat hasad terhadap beliau, sehingga mereka ingin menimpakan musibah kepada Nabi alaihissalatu wassalam dengan pandangan-pandangan mata mereka. Allah kisahkan peristiwa tersebut dalam ayat ini. Hampir-hampir saja mereka ingin menimpakan musibah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pandangan-pandangan mata mereka. Qala Ibnu Abbas wa ghairuhu fi tafsiriha, tentang tafsir ayat ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya mengatakan, ai ya'inuka bi absarihim. Maksudnya adalah mereka, orang-orang musyrik tersebut, berusaha untuk menimpakan penyakit ain kepadamu wahai Muhammad bi absarihim, dengan pandangan-pandangan mata mereka. Ini tafsir yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Sementara kita tahu beliau radhiyallahu anhuma adalah Turjumanul Quran, ahli tafsir dari kalangan para sahabat, dan telah didoakan oleh Nabi SAW agar menjadi seorang ahli tafsir. Bahkan beliau juga didukung penafsirannya oleh ulama-ulama ahli tafsir yang lainnya. Ayat ini menjelaskan bahwa mereka orang-orang musyrik hendak menimpakan penyakit ain kepada Nabi SAW dengan pandangan-pandangan mata mereka. Ini dalil tentang keberadaan penyakit ain dalam Al-Quran. Kemudian dalil tentang adanya penyakit ain dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-ainu haqqun." Ain itu memang benar adanya. Penyakit ain itu memang benar-benar ada. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqatul ain, kata beliau, kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir, sabaqatul ain, niscaya penyakit ain akan mendahului takdir, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh para ulama, bukan berarti hadis ini menunjukkan bahwa penyakit ain itu bisa melawan takdir, bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Ini hanya sekedar perumpamaan. Sehingga Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Walau kana syai'un," kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir. Hanya sebatas perumpamaan. Karena kita tahu semua terjadi dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa yang terjadi itu karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan takdir sudah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Allah Azza wa Jalla sudah menetapkan semua takdir 50 ribu tahun sebelum penciptaan bumi dan langit. Sehingga bukan maksudnya takdir bisa mendahului takdir, atau ain bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak demikian. Hanya sebatas perumpamaan. Dan ulama menjelaskan bahwa maksud dari hadis ini adalah untuk memberikan gambaran pengaruh penyakit ain yang sangat kuat dan cepat. Sampai-sampai kalau seandainya bisa, maka penyakit ain akan mendahului takdir. Sebagai gambaran betapa kuat dan cepatnya pengaruh penyakit ain terhadap sasarannya. Seseorang yang tiba-tiba sakit tanpa sebab yang zahir, tiba-tiba meninggal tanpa sebab yang zahir, prosesnya terjadi begitu sangat cepat. Dan pengaruh penyakit ain memang seperti itu. Tiba-tiba muncul tanpa sebab yang bisa diindra, yang bisa dilihat atau bisa didengar, dan pengaruhnya sangat luar biasa, bisa menyebabkan seorang sakit dan bahkan meninggal dunia. Ini maksud dari hadis yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi SAW bersabda, dan apabila engkau diminta untuk mandi, maka hendaknya engkau mandi. Ini salah satu cara atau metode pengobatan terhadap penyakit ain. Nabi SAW memerintahkan ketika pelakunya telah diketahui, maka hendaknya dia diminta untuk mandi. Nah, kemudian sisa air mandinya digunakan untuk mengguyur orang yang terkena penyakit ain. Kemudian juga di antara dalil dalam hadis yang menunjukkan tentang adanya penyakit ain adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. An Amir ibn Rabi'ah marra bi Sahal ibn Hunayf. Dikisahkan bahwa suatu ketika Amir bin Rabi'ah pernah melewati Sahal bin Hunayf. Wahuwa yaktasil. Dan saat itu Sahal bin Hunayf sedang mandi. Tanpa disengaja Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hunayf sedang mandi. Faqal, maka Amir mengatakan, lam aro kal yaumi wala jilda mukhabba'ah. Kata Amir, aku belum pernah melihat pemandangan seperti hari ini. Wala jilda mukhabba'ah. Aku belum pernah melihat kulit seperti kulit seorang wanita yang dipingit. Seperti kulit seorang wanita yang dipingit. Artinya beliau radhiyallahu anhu memiliki kulit yang sangat putih, sehingga membuat Amir bin Rabi'ah merasa sangat kagum. Fama labita an labato bihi. Maka tidak lama kemudian Sahal bin Hunayf terjatuh dan pingsan. Fa'utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau dibawa menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi alaihi wasallam bersabda, man tattahimun. Beliau bertanya kepada para sahabat yang membawa Sahal bin Hunayf, man tattahimun, siapa yang kalian curigai sebagai pelakunya? Siapa yang kalian tuduh sebagai pelakunya? Nabi SAW mengetahui bahwa Sahal bin Hunayf pingsan karena pengaruh penyakit ain, sehingga beliau pun bertanya kepada para sahabat, siapa yang telah kalian tuduh sebagai pelakunya? Qalu Amir bin Rabi'ah. Maka mereka menjawab, pelakunya adalah Amir bin Rabi'ah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ma yaqtulu ahadukum akhah, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Ini menunjukkan bahwa pengaruh penyakit ain sangat luar biasa, bisa membunuh seorang manusia. Beliau sallallahu alaihi wasallam sempat marah kepada sebagian sahabat, atas dasar apa salah seorang di antara kalian membunuh saudaranya? Nah, kemudian Nabi alaihi wasallam memberikan solusi kepada para sahabat ketika mereka melihat sesuatu yang mengagumkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, idza ra'a ahadukum min akhihi ma yu'jibu, apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang mengagumkan pada diri saudara kalian, falyad'u lahu bil barakah, maka hendaknya dia mendoakan barokah kepadanya. Ini yang dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat sesuatu yang mengagumkan, baik yang berupa fisik manusia atau harta manusia dan lain sebagainya. maka dianjurkan untuk mendoakan barokah untuknya dengan mengucapkan barakallahu fik atau Allahu yubarik fik atau doa yang semisalnya. Maka kisah tersebut menunjukkan bahwa penyakit ain memang benar-benar ada, bahkan sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai membuat seorang sahabat pingsan dan sakit karena pengaruh penyakit ain. Tsumma ja'a bima'in fa'amara 'amiran an yatawadda. Kemudian Nabi alaihi wasallam meminta air, kemudian memerintahkan Amir untuk berwudu. Wa yaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain. Kemudian Amir membasuh wajah dan kedua tangannya sampai siku-siku. Wa rukbatayhi wa dakhila izari. Dan beliau membasuh kedua lututnya dan juga bagian dalam sarungnya. Beliau berwudu sebagaimana ketika akan melakukan sholat. Wa amarahu an yusabba alaih. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya air tersebut dituangkan kepada Sahal bin Hunayf. Sisa dari air wudu tersebut dituangkan atau diguyurkan kepada Sahal bin Hunayf. Ini salah satu metode pengobatan terhadap penyakit ain. Kalau diketahui siapa pelakunya. Karena terkadang kita sulit untuk bisa mengetahui siapa pelakunya, untuk bisa memastikan siapa pelakunya, terutama ketika di tengah-tengah keramaian kemudian terkena penyakit ain, maka sulit untuk bisa mengetahui siapa pelakunya. Sehingga metode pengobatan seperti ini hanya dilakukan ketika kita bisa mengetahui siapa pelakunya. Diminta untuk berwudu, kemudian sisa air wudunya diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain. Wal waqi' syahidun bidzalik wa la yumkinu inkaruhu. Kemudian beliau mengatakan realita yang ada juga mendukung keberadaan penyakit ain, wala yumkinu ingkaruhu, dan tidak mungkin untuk diingkari, tidak mungkin untuk ditolak keberadaan penyakit ain. Sehingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian keberadaan penyakit ain bisa dibuktikan secara syar'i dan secara realita atau kenyataan yang ada. Dua-duanya sejalan dan saling mendukung satu sama lain, sehingga tidak ada kesempatan bagi siapapun untuk mengingkari keberadaan penyakit ain, apalagi berdasarkan logika manusia yang sangat jangkal. Nah, kemudian beliau rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang beberapa metode pengobatan yang bisa dilakukan untuk mengobati penyakit ain. Ketika seseorang sudah terlanjur terjangkiti penyakit ain, maka di sana ada beberapa metode pengobatan secara syar'i yang bisa diupayakan. Yang pertama telah kita sampaikan tadi, ketika pelakunya diketahui maka dia diminta untuk berwudu. Kemudian sisa air wudunya diguyurkan kepada orang yang terkena penyakit ain. Nah, di sana juga ada metode pengobatan yang lain. Di antaranya kata beliau rahimahullah adalah al-qira'ah, dengan membacakan ruqyah kepada orang yang terkena penyakit ain. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, adapun landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ruqyata illa min aynin aw humma. Yang artinya, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruqyah yang lebih mujarab, yang lebih manjur, illa min aynin aw humma, kecuali ruqyah untuk penyakit ain aw humma, atau penyakit karena sengatan hewan yang berbisa, ketika disengat oleh seekor kalajengking misalnya, atau hewan yang semisalnya. Maka di antara metode pengobatan yang bisa diupayakan adalah dengan melakukan ruqyah. Ruqyah sangat manjur untuk mengobati penyakit ain atau penyakit yang disebabkan karena gigitan hewan yang berbisa. Waqad kana Jibril yarqin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dahulu malaikat Jibril pernah meruqyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia pernah diruqyah oleh malaikat Jibril alaihi salam. Fayaqul, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doanya, bismillahi arqika. Ini doa yang bisa dibaca ketika meruqyah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bismillah, dengan menyebut nama Allah, arqika, aku meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dhika, dari segala sesuatu yang bisa mengganggumu. Ruqyah untuk segala sesuatu yang bisa mengganggu. Min syarri kulli nafsin, dari keburukan setiap jiwa. Au ainin hasid, atau mata yang hasad. Aw Allahu yashfika, bismillahi arqika, Allah yang akan menyembuhkanmu, bismillahi arqika, dengan menyebut nama Allah, aku meruqyahmu. Ini doa yang bisa dibaca ketika seorang mengobati atau meruqyah penyakit yang disebabkan karena ain. Doanya cukup pendek sehingga bisa dihafalkan dengan mudah insyaallah. Bismillahi arqika min kulli syai'in yu'dhika, min syarri kulli nafsin aw ainin hasid, Allah yashfika, bismillahi arqika. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini beliau juga menyebutkan tindakan preventif atau tindakan pencegahan yang bisa diupayakan untuk melindungi diri dari penyakit ain. Dan tentunya pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Al-wiqayah khairun minal ilaj, kata para ulama. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum terkena penyakit ain, maka ada cara-cara secara syar'i yang bisa diupayakan. Di antaranya adalah dengan membaca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terutama doa untuk anak-anak kecil yang belum balig. Kita tahu anak kecil belum bisa untuk menjaga diri dengan baik, sehingga orang tua hendaknya berusaha untuk melindungi mereka dari pengaruh buruk penyakit ain dengan membaca doa yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'awwid Al-Hasan wal Husain. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memohonkan perlindungan untuk kedua cucu beliau, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain. Wa yaqul, dan beliau mengatakan, "U'idzukuma bi kalimatillah tammah." Aku memohonkan perlindungan kepada kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Min kulli syaitanin wa hamah, dari keburukan setiap syaitan wa hamah dan binatang yang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari setiap pandangan mata yang jahat. Nah, ini yang bisa dibaca oleh orang tua sebagai upaya pencegahan terhadap munculnya penyakit ain. Disebutkan dalam riwayat yang lain, ketika membaca doa tersebut hendaknya berusaha untuk memegang ubun-ubunnya dengan memegang ubun-ubun anak yang dibacakan doa tadi. Kalau anaknya cuma satu misalnya, yang didoakan cuma satu, maka dhamirnya diganti. Kalau laki-laki misalnya, u'idzuka bi kalimatillahit tammah. Kalau anaknya satu, seorang perempuan, maka u'idzuki bi kalimatillahit tammah. Dalam hadis tadi disebutkan u'idzukuma, karena yang dimintakan perlindungan adalah dua orang, yaitu Al-Hasan dan Al-Husain, sehingga dhamir atau kata gantinya menyesuaikan jumlah anak yang didoakan dan jenis kelaminnya apa. Kalau laki-laki u'idzuka, kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammah. Kalau banyak lebih dari dua, maka kita katakan u'idzukum, u'idzukum bi kalimatillahi tammah. Aku memohonkan perlindungan untuk kalian dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Dan seterusnya sampai selesai. Hakadza kana Ibrahim yu'awwidz Ishaq wa Ismail alaihi salam. Dan dahulu Nabi Ibrahim alaihi salam memohonkan perlindungan dengan doa tersebut untuk kedua putra beliau, yaitu Ishaq dan Ismail alaihi salam. Ternyata pernah diamalkan oleh Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan pula oleh Al-Bukhari dalam sahihnya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab, semoga bermanfaat dan berkenan. Mohon maaf.